Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katiran wa nisaa. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Fa'in astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuhah fa'inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adhani allahu wa iyaakum minannar. Ayol ikhwah rahimani wa rahmukumu jami'an wa furaqallahu fikum. Melanjutkan dari pembahasan kita dalam bab Abwabus Salam wal Qarat war Rahn. Dan telah kita sebutkan masing-masing definisi dan pengertian dari istilah ini. Salam, at, juga qarat dan rahn. Qanifiddin rahman wa rahmukumujain para kalafikum. Kemudian kita akan membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh mu'alif rahimahu ta'ala dalam bab ini. Nah, hadis yang pertama yang disebutkan dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. Qala Ibnu Abbas bercerita. Qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam tiba di Madinah. Al-Madinah tanya. Wahum yuslifuna fissimari as-sanata was-sanatain. Ya. Dalam keadaan mereka ahlul Madinah biasa melakukan transaksi salaf atau salam na'am barakallahu fikum pada komoditi buah-buahan. Ya. Barang buah-buahan amarakallahu fikum ya selama setahun dan dua tahun. Kan ini tentang menurah mengucapkan para kafir. Faqala, maka Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam memberikan bimbingan terkait dengan transaksi ini agar transaksi ini bisa dilaksanakan dengan tanpa melanggar ketentuan-ketentuan syariat. Karena memang rahman rahmat mujami'an, akad yang dibangun antara muta'akidain itu harus dibangun di atas na'am warakallahu fikum kemaslahatan kedua belah pihak. Na'am warakallahu fikum. Entah itu akad nikah, akad jual beli, akad ijar, akad semuanya na'amaraqlah. Dibangun di atas maslahat untuk kedua belah pihak. Nah, ketika na'amaraqlah fikum, ketentuan-ketentuan yang disebutkan syariat tadi itu dilaksanakan, niscaya masing-masing muta'akidain itu tidak akan merugi. Ya, masing-masingnya akan mendapatkan maslahat. Tuhan ibadin rahmatullahi rahmatullahi barakallahu fikum. Tapi kalau kemudian ketentuan tadi tidak dilaksanakan, ya, maka sudah barang tentu, ya, akan menimbulkan mafsadah, baik secara langsung atau tidak langsung. Baik mafsadah itu, ya, na'amaraqlahu fikum mengenai satu pihak atau kedua belah pihak. Oleh karena itulah termasuk, ya, dari bentuk rahmatnya, dari bentuk sayangnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dan memang itu merupakan sifat beliau, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil minaruf rahim, beliau pun memberikan bimbingan. Beliau mengatakan amarakallahu fikum man aslafa, barang siapa yang melakukan transaksi salaf fi tamrin, ya, pada buah kurma, fal yusrif, maka hendaknya dia melakukan transaksi salaf fi kailin ma'lumin, pada takaran yang diketahui. Artinya takarannya harus na'amaraqlahu fikum, harus apa? Harus betul-betul pasti. Ya. Khani bin rahmah. Ya, enggak boleh kemudian ada, ya, sesuatu yang sifatnya grambiang gitu, enggak boleh. Harus pasti 10 kilo gitu. 10 ton. Na'amaraqlahu fikum 100 ton misalnya. Ada itu nih. Ya. Khani bin rahmah 100 na'amar liter misalnya. Itu kan takarannya. 100 sok. Khani bin rahmah wa rahmah mujim in faraqlahu fikum. Wa waznin ma'lumin, ya, timbangan yang diketahui. Ya, seperti yang sebenarnya tadi 100 kilo misalnya, 100 ton. Khani bin rahmah wa rahmah ila ajalin ma'lumin. Na'amaraqlahu fikum, ya, sampai waktu yang telah ditentukan yang diketahui. Na'amaraqlahu fikum. Khani bin rahmah wa rahmah mujim'an wa barakallahu fikum. Walil Bukhari, dan disebutkan dalam riwayatnya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, man aslafa fi syai', barang siapa yang melakukan transaksi salaf pada sesuatu. Syai' di sini umum. Kalau riwayat di atas, ya, mafhumnya itu hanya pada buah-buahan saja. Mungkin na'amaraqlahu fikum keumuman dari lafaz simar bisa mencakup tamar, bisa mencakup na'amaraqlahu fikum mangga, bisa mencakup manggis, kan itu. Karena lafaz ini nam as-samar na'amaraqlahu fikum. Tapi di sini khutul lebih umum lagi, tidak hanya pada apa? Pada apa? Komoditi buah-buahan saja. Ya. Khani bin rahmah wa rahmah mujmin. Ya. Yang penting sesuai dengan syaratnya. Namaroh, tidak semuanya barang bisa ditransaksikan salaf. Enggak semuanya. Ya. Khani bin rahmah wa rahmah mujmin. Seperti apa? Janin namaraqlah. Janin yang ada di perutnya namaraqlah fikum. Ya, inden misalnya. Inden, saya inden ya. Na'amaraqlahu. Kalau kemarin itu pas musim-musim burung. Ya, burung apa? Burung labet tuh ya. Na'amaraqlahu. Sampai inden-inden. Saya inden ya. Anaknya ini sama ini ya. Na'amaraqlahu itu. Ya, nanti kalau netos punya saya. Tak beli. Segini. Kasih uang. Na'amaraqlahu. Uangnya duluan. Nggak boleh. Kenapa? Termasuk sesuatu yang tidak bisa disisati. Ya. Dikarenakan termasuk syaratnya salaf. Ya. Syaratnya bayu salaf atau salam itu barang itu bisa disifat makdurun, nih makdurun lil wasaf, nih mampu disifat. Apa enggak bisa? Kayak iso, enggak bisa disifat, enggak bisa. Enggak boleh ditransaksikan salaf. Kalau dibentah menurut Muhammad, sehat insyaallah. Ya, nah barakallahu fikum terkait dengan nah barakallahu fikum syarat salaf. Ikhwani fi din rahman wa rahmukum jami'an. Dalam hadis ini khuntum rahman wa rahmukum jami'an terdapat faedah jawazu as-salam. Jawazu as-salam. Jawazu bil-salam. Wa hadha raddun liman mana'aha. Ini merupakan bantahan bagi yang melarangnya. Khairun rahmanur rahim. Wa huwa yuwafiqul asl. Dan bai'us salaf ini sesuai dengan asal. Dan al-asr syariah wa al-kitab wa sunnah. Dikarenakan asl syariah itu adalah al-kitab wa sunnah. Wa hadha thabitun bis sunnah. Ya, dan ini amrakal thabit dengan sunnah. Haitsu anna nabi sallallahu alaihi wasallam ajaza dzalik wa aqarrahu. Sebagaimana Allah SWT, Nabi alaihi wasallam memperkenankan hal itu dan mentakrirnya. Menetapkannya. Antum bisa lihat na'amarakallahu fikum dari riwayat yang disebutkan oleh Ibn Abbas di atas. Nam qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya al-Madinata wa hum yusrifun. Menunjukkan yang kuantum semua transaksi itu sudah berlangsung di tengah-tengah mereka. Dan Rasulullah SAW tidak melarangnya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW memberikan na'amarakallahu fikum ketentuan agar transaksi ini tidak na'amarakallahu fikum tidak melenceng dari asal syariah. Jelas ya. Sehingga salaf ini na'amarakallahu termasuk ya sesuatu transaksi yang diperkenankan dan itu yuwafiqul asl. Adapun ikhwan rahimahullah wa rahmakumullah para kalafin mereka yang mengatakan bahwa transaksi salaf itu na'amarakallahu tidak sesuai dengan asal na'amarakallahu fikum maka dibantah dengan hadis ini. Ikhwan fillah rahimahullah wa rahmakumullah wa barakallahu fikum. Yang kedua faedahnya bayanu tausiyati syariatil islamiyah fil muamalat. Na'amarakallahu fikum. Penjelasan tentang kelonggaran syariat Islam dalam bab muamalah. Ya. Kan ibn rahmanur rahim. Dalam bab muamalah longgar-longgar saja, kan itu ya. Ya kan ibn rahmanur rahim jami'an. Ya, selama itu padanya ada prinsip na'amarakallahu fikum saling menguntungkan, tidak ada sesuatu yang merugikan kedua belah pihak atau salah satu pihak. Ya, na'amarakallahu fikum. Kan ibn rahmanur rahim jami'an. Maka na'amarakallahu fikum, syariat datang mentakrirnya. Memperkenankannya. Ya, kan ibn rahmanur rahim jami'an barakallahu fikum. Ketika maklum padanya ada satu doror pada sebagian pihak atau kedua belah pihak pasti na'amarakallahu fikum akan na'amarakallahu fikum dilarang oleh syariat. Ya. Seperti bi'ul muzabana. Itu kan perkara yang sudah berlangsung di tengah-tengah mereka ya. Dilarang sama Rasul. Kenapa? Ada unsur doror. Baik pada kedua belah pihak atau salah satu dari pihak yang saling melakukan akad tadi. Kalau ibu tentah menawar ahmad mujimah. Para kelafik. Nah. Dikarenakan ikhwan tentah makumah. Al-aslu fil mu'amalat. Al-hil. Hukum asal dalam bab mu'amalat. Itu halal. Hatta yakuma dalilun. Alal man'i. Sampai na'amara kelafikum. Tegak dalil. Ya. Yang melarangnya. Karena itu rahmanurrahim. Seperti yang saya sampaikan tadi muzabana. Na'amarakallahu fikum. Muzabana itu akdun. Termasuk muamalah. Muamalah na'amarakallahu fikum. Karena itu rahmanurrahim. Jami'an barakallahu fikum. Ya. Kalau kita mengatakan, loh kan as hukum asalnya muamalah kan boleh-boleh. Iya, tetapi untuk muzafana enggak boleh karena ada apa? Penjelasan syariat yang melarangnya. Jelas ya? Jelas ya? Ikhwani fikum rahimahullah rahmukum. Dan perlu diketahui ikhwani rahimahullah rahmukum, jangan barakallahu fikum. Ini termasuk na barakallahu fikum asal atau kaidah yang apa? Yang baku. Ya, bahwasanya ad-dinu mabniyun 'alal masalih. Ya, agama itu dibangun di atas kemaslahatan. Syariat-syariatnya itu semuanya maslahat, guys. Ya, mabniyun 'alal masalih. Ketika agama ini melarang sesuatu, berarti sesuatu itu betul-betul terdapat madarat, ya. Baik madarat yang sifatnya murni atau madarat yang sifatnya dominan. Namun, ketika dalam syariat ini, dalam agama ini, memerintahkan sesuatu, membolehkannya, pasti di situ ada manfaat. Namun, barakallahu fikum. Ya, kan ini cinta ahmin warahmatullahi. Baik manfaat yang murni, atau manfaat yang, namun, barakallahu fikum, dominan. Begitu. Itu. Ad-din mabniyun al-masalih, namun, barakallahu fikum. Kan ini cinta ahmin fi jalbiya, wadar ilqabaih. Demikian disebutkan oleh para ulama, agama itu dibangun di atas kemaslahatan di dalam mendapatkannya dan lam menolak kemadharatan. Wadar ilqabaih dan menolak kejelekan-kejelekan. Qabih, qabaih. Ikhwan fil din rahimani wa rahmakum jami'an barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakum jami'an barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum dalam hadis ini, barakallahu fikum diambil faedah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin Al-Utsaimin, annal jahalata al-yasira al-munghamira fi janbil maslahah la tadur. Bahwasanya, na'am warakallahu fikum, jahalah yasirah. Jahalah yasirah. Kita tahu bahwa, rahman wa rahmukum jami'an, warakallahu fikum, bahwa termasuk syurut na'am warakallahu fikum, jual beli itu ada muljahalah. Tidak boleh ada kemajulan. Ya. Harus jelas. Tapi di sini, rahman wa rahmukum jami'an, kalau kita terapkan ya, transaksi salaf di situ, akan ada jalan, tapi sedikit sekali. Ya, seperti na'am warakallahu fikum, perkiraan ajal, perkiraan waktu, na'am warakallahu fikum yang dipastikan. Kadang itu meleset sehari, dua hari, kan itu. Na'am warakallahu fikum, ya. Ya, kalau dipikir entah, itu apa? Tidak membahayakan. Hal itu tidak membahayakan. Misalnya, ya, saya beli na'am warakallahu fikum, mangga, 100 kilo. Ya, tak ambil 3 bulan ke depan. Ya. Karena diperkirakan amarakallahu fikum. Kan itu kan perkiraan panennya itu 3 bulan lagi gitu. Nah, amarakallahu fikum. Sehingga dia mengatakan 3 bulan ke depan. Harus apa? Waktunya, ajalnya pas. Nah, amarakallahu fikum. Kan itu entah. Enggak boleh mengatakan nah, amarakallahu fikum dan ini khilaf dengan para ulama. Tak ambil pas panen. Enggak boleh. Ini khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Nah, amarakallahu fikum. Kenapa? Panennya itu namara kelafikum beda-beda. Kan gitu ya? Nggak bisa ditentukan. Kan gitu ya? Ya kan ini fitnah menurut. Tapi dia bisa memperkirakan namara kelafikum. Dan ini yang lebih selamat kata Syekh Muhsaimin. Jadi dikatakan ini perkiraan 3 bulan lagi akan panen. Dia mengatakan tak ambil 3 bulan. Gitu ya? Ternyata ya khawatir rahmini wa rahmakum jum'an. Sampai 3 bulan namara kelafikum belum panen. Ya kan? Belum panen. Kurang 2-3 hari. Sedikit kan? Na'am warakallahu fikum. Maka enggak apa-apa. Jahalah. Ya syarah na'am warakallahu fikum. Ya khani fitin rahmini wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Naam. Kemudian ya khani rahmini wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Dalam hadis ini pula diambil faedah. Fi syurut fi sihati bai'is salam. Ya. Fihi syurutun, fihi syurut, fi sihhati bai'is salam. Wal bai'us salam la yakunu sahihan illa bi syurutin. Ya, baik salaf itu tidak akan sah kecuali dengan syarat-syaratnya. Dan itu ada 7 disebutkan oleh para ulama. Nah, barakallahu fiik. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Lajnah Daimah, ja'a fil fatwa Lajnah Daimah. Akhwani fi dinillah, rahmatun syekh, barakallahu fiik. Ketika Lajnah Daimah ditanya tentang masalah ini. Nah, barakallahu fiik. Khani bin Tahmil wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Kata Lajnah Daimah, fa inna hadhihi syurah innama tasihhu syar'an idza kana min qabili bai' salam, lakin hadzal bai' salam lahu syurutun. Akan tapi bai' salam itu memiliki persyaratan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Khani bin Tahmil wa ya syurutun sab'ah. Dan syaratnya itu ada 7. Ya. Yang pertama. Ayyakuna fima yumkinu dhabtu sifatihi. Hai. Nawaraklah. Jadi salam itu harus pada barang yang bisa disifati. Ya, bisa dilobet sifatnya. Bisa ditentukan sifatnya. Nah, warakallahu fikum. Qalibitun rahmanu wa rahmatullahi. Makanya hamil itu enggak bisa disalamkan, enggak bisa. Ya. Janin itu enggak bisa disalamkan. Saya beli, nah, warakallahu fikum, anaknya kambing ini ya. Nah, warakallahu fikum, ini duitnya. Nah, 5 juta misalnya begitu. Anak kambing. Nah, warakallahu fikum. Dan itu kalau memang kambingnya bagus bisa. Baru keluar 5 juta harganya. Nah, warakallahu fikum. Tahu mas kambingnya bagus. Nah, warakallahu fikum. Induknya juga bagus. Ya. Hamil gitu. Nah, warakallahu fikum. Orang ini pingin anaknya dibeli. Kasih uangnya lebih dulu. Kan salam ya. Nah, warakallahu fikum. Gak sah. Kenapa? La yumkinu dhabtuh. Tidak bisa dilobet sifatnya. Namarakallahu fikum. Iya, kalau pas lahir seperti ibunya, seperti bapaknya, seperti induknya. Iya. Tahu-tahu lahir kontet. Namarakallahu fikum. Ya kalau gitu ya. Namarakallahu fikum. Kan enggak menutup kemungkinan namarakallahu seperti itu. Kenapa? Itu sesuatu yang tidak bisa dilobet, enggak bisa. Namarakallahu. Termasuk diantaranya namarakallahu fikum, ya. Namarakallahu sesuatu yang dihitung. Karena kemarin namarakallahu keliru dan memberikan contoh ketika apa? Namarakallahu dan saya bersifar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Muhammad apa? Disebutkan dalam Zadul Mustaqni. Namarakallahu fikum termasuk sesuatu yang tidak bisa disalamkan itu syai'un ma'jud. Ya, misalnya mangga ya, mangga. Tapi dijual, disalamkan dalam bentuk dihitung. Saya beli ya 100.000 ya, mangga 100 biji. Nah, warakallahu fikum. Syai'un ma'dud. Dalam keadaan ini, rahmakumullah, yang namanya mangga itu ada yang besar, ada yang kecil. Ya kan? Ya kan, rahmakumullah. Di situ disebutkan oleh Syekh dalam Zadul Mustaqni, termasuk sesuatu yang tidak bisa disalamkan. Tapi kalau misalnya, warakallahu fikum, saya beli 100 kilo, nah itu baru bisa. Mangga. Tapi kalau 100 biji. Enggak bisa. Antum bisa lihat di Safhul Mumti' penjelasan Syekh Mutsaimin dan pada apa? Pada pembahasan syurut bai' salam ya yang disebutkan dalam Zadul Mustaqni. Enggak boleh disalamkan seperti itu. Jangan sampai pengin namarakallahu fikum salam untuk buah mangga ya sudah pakai namarakallahu fikum kilo. Ya. Karena itu baru bisa dizobet. Gitu nawar. Akhani fi rahmani wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Naam. Bahkan dicontohkan fulan amarakallahu fikum salam pada bejana. Ya, bejana yang Naam barakallahu fikum. Naam barakallahu fikum. Bagian atasnya itu tidak sama dengan bagian bawahnya. Ya. Yeah. Itu kata apa? Zatu apa? Penulis Zatul Mustaqmi termasuk yang enggak bisa disalamkan. Ya, yeah. Saya apa pesan ya. Ini uangnya 5 gelas bentuknya namarakallahu fikum. Mulutnya kecil, badannya gemuk. Kan ini tentang menara makmum cuman. Itu enggak boleh. Karena memang dulu itu kan bikin bejana itu kan pakai tangan ya. Namarakallahu fikum. Nah, itu enggak bisa menjadi sama semua enggak bisa. Tapi sekarang kan ada mesin. Namarakallahu fikum. Mesin namarakallahu. Lepuk mesin set dadine padha kabeh. Kan ini bisa kan. Ya kalau fitin rahmah orang itu sebutkan Syekhul Utsaimin maka itu enggak termasuk boleh kalau itu. Kalau dulu kenapa dimasukkan oleh apa oleh apa penulis Zadul Mustaqni itu enggak boleh karena apa dulu itu bikinnya itu pakai tangan nah warahmatullahi wabarakatuh yang enggak bisa mendopet sama semuanya enggak bisa kan itu ya Allah alam bisa ini sehingga ini syarat yang pertama nah warahmatullahi wabarakatuh ya kalau fitin rahmah orang mukminan syarat yang pertama adalah ayyakuna fi ma yumkinu dhaftu sifatihi. Naam warakallahu fikum. Termasuk barang yang mungkin dizabat sifatnya. Ditentukan sifatnya. Ya khani fitin rahmin wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Nah, terus ketentuan sesuatu yang dizabat sifatnya dengan apa? Dengan ditimbang atau ditakar atau dibiroi. Diukur pakai apa? Pakai meteran lah nah warakallahu. Seperti kalau tanah ya. Tanah masuk mau ditimbang. Sebenarnya kan enggak tuh. Beli tanah nah warakallahu ya di apa? Ada sesuatu yang komoditi yang dia tidak ditimbang, tidak ditakar, tapi diukur. Ya, diukur pakai meteran atau pakai dirham. Ikhwan fillah rahimakumullah rahmukum jami'an. Itu nah warakallahu. Antum bisa dilihat di itu Zadul Mustaqni demikian. Jadi apa untuk mendobetnya itu barangnya bisa ditimbang atau ditakar atau di madru namanya, madru didiroin nah warakallahu. Ya kali bintah min warahmukum syai'an wa barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua ayyasifahu bima yakhtalifu fi saman zahiran. Ayyasifahu bima yakhtalifu fi saman zahiran. Ya, hendaknya mensifati dengan sesuatu yang harga itu berbeda dengannya secara zahir. Harus dibedakan gitu nak warakallahu. Ya, kan ibadah rahmatullahi wa rahmukum jami'an warakallahu. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang ketiga, na'am warakallahu fikum. Ayyadhkura qadrahu bil kaili fil makili bil wazni fil mawzuni bil dhar'i fil madru'i. Lagi-lagi. Ayyadhkura qadrahu bil kaili fil makili wa bil wazni fil mawzuni wa bil dhar'i fil madru'i. Harus disebutkan kadarnya dengan takaran untuk barang yang ditakar, dengan timbangan untuk barang yang ditimbang, dengan dirak untuk barang yang diukur dengan dirak. Ya, kan ini tentang menurut hukum barang. Nah, kain misalnya. Kain sekarang itu ono sing kiloan ya. Ada ya kain kiloan ya. Ya, tapi kebanyakannya kain itu ya diukur pakai meteran ya. Nah, bilang ke namorok pabrik kain namorok ya saya pesen kain nih, sifatnya ini warnanya biru, kayak ini deh, warnanya biru, nah barakallahu fikum, sebanyak 100 meter misalnya, yang ini ya kan, ini kita ambil nanti, barangnya belum dibikin sama dia, nah barakallahu fikum, ya belum dibikin, tapi kalau barangnya sudah dibikin nah barakallahu fikum, ya itu berarti bukan apa, bukan, nggak bisa disalafkan, ya itu nanti disebutkan nanti, kau entah melarang mukmin pada syaratnya, syarat berikutnya sudah berapa tadi, 3 ya. Kemudian yang keempat, ayyashtarita bitaslimihi al-muslim fihi ajalan ma'luman, mempersyaratkan penyerahan barang yang disalamkan pada waktu yang ditentukan. Ya. Yeah. Itu nama barakallahu. Harus ditentukan waktunya. 3 bulan misalnya nama barakallahu. 10 hari. Ya. Yeah. Kan ini tentang melawan hukum syarim barakallahu. Ya. Yeah. Saya ulangi lagi. Ayyashtarita litaslimihil muslim fihi ajalan ma'luma. Mempersyaratkan penyerahan barang yang disalamkan tadi, ya, pada waktu yang telah diketahui, maklum waktunya. Nam, kalau kita telah melarang munculnya para kalam, ya. Khamisan, yang kelima, ayakun al muslimu fihi. Amal wujud fi mahallihi. Barang yang disalamkan itu umum keberadaannya pada tempatnya. Nawarakallahu. Fi mahalli. Nawarakallahu. Umum keberadaannya. Artinya telah barang ini, ya, orang ini bisa nawarakallahu mengadakan itu. Seperti ayam kurma ya, kurma. Itu pada waktu tertentu itu akan ada kurmanya, kan itu ya. Baik. Nawarakallahu. Kan ini tentang melawan hukum juga. Nah, kalau pada perkara yang ya tidak amal wujud ya, enggak biasa ada. Ya, barang-barang antik gitu ya, nawarakallahu fikum. Ya susah nawarakallahu salam pada barang-barang semacam ini nawarakallahu. Iya. Ya kan ini tentang melawan hukum juga. Maka enggak boleh disalamkan. Nah, barakallahu fikum. Ya khali fitin rahmanu rahmukum cuyin barakallahu fikum. Yang keenam, ayyak papil basaman fi majlisil aqad. Enam. Ya. Penjual harus menerima. Ya. Menerima pembayaran di majlis akad. Jadi dibayar di muka, gitu ya. Dan dikatakan amarakallahu tidak mengapa diundur sehari dua hari kalau. Ya, harus dibayar di muka. Paham ya? Qul bi tanrah min rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Dan ini beda dengan namarakallahu fikum dengan borok. Tahu ya borok ya. Qul bi tanrah min DP. Beda dengan DP, tahu ya? Nama rokalawi. Tahu DP ya? Ini beda. Kan ini entah menahu. DP itu membayar sebagian nama rokalawikum dari harga barang, nama rokalawikum kemudian dibayar kemudian harga barang tersebut secara utuh. Itu namanya borok atau nama rokalawikum DP. Ya, kan ini entah menahu. Tapi ini bukan itu. Ini BU salah enggak. Jadi dibayar semuanya. Nih, uangnya. 6. Paham ya? Ya kan ini fitnah rahmat. Itu termasuk persyaratan. Ya kan ini fitnah rahmat. Warahmat. Mujain. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian ikhwan rahman wa rahmakum jami'an. Yang ketujuh syaratnya, ayyuslima fil zimmah. Ya. Mentransaksikan dengan transaksi salam dalam komoditi yang masih dalam tanggungan. Artinya komoditinya enggak ada, belum ada anawaraqlaf. Iya. Kalau misalnya anawaraqlaf komoditinya sudah, barangnya sudah ada anawaraqlafikum, enggak bisa disalamkan. Enggak boleh. Nih, anawaraqlaf untuk mobil yang ada di garasimu itu loh anawaraqlaf. Enggak boleh anawaraqlaf. Iya. Itu bukan, itu berarti bukan apa? Bukan fil zimmah, tapi fil ain. Iya. Kan ini bintah, kayak satu ya, contohkan kain tadi ya, nama orang pabrik kain misalnya nanti, kan telah menolong mukmu. Ya, bukan kain yang sudah jadi, tapi kain yang belum dibikin. Nah, ya kan ini bintah menolong mukmu jemaah nubuwwah kalafik. Ini bayus salam. Syarat-syaratnya disebutkan oleh para ulama ada tujuh. Nama orang kalafikum. Maka mana saja yang disalamkan dalam keadaan tidak ada salat-salat ini, maka la yasih, tidak sah. Ya khani bitin rahmin wa rahmin mujim barakalafi. Ya. Seperti ini amarakalaf, barang yang tidak bisa disifati ainnya, disifati, ya, disifat apa, disifati ini amarakalafi, maka tidak. Ya, tidak bisa dirobot sifatnya amarakalafi, maka tidak diperkenankan. Ya. Ya khani bitin rahmin wa rahmin mujimian wa barakalafi. Dan masih ada beberapa faedah yang lain bisa dilihat sendiri di itu di kitab Na'amaraqlafikum Fathudil Jalil Iqra. Intinya Na'amaraqlafikum dalam hadis tersebut yang paling inti yang perlu kita ketahui adalah itu tadi, yaitu syarat sihat salam, syarat-syarat sahnya sah salam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan yang kedua kita bisa mengetahui tentang bentuk jual beli salam. Ya. Ya kan ini tindah menawarah mukmin dan para kaum. Ini fihi syiar nama orang kalau. Ya, bagaimana jika barang sudah diketahui sifatnya, sudah artinya dia sudah apa menerasnya barang dengan sifat tertentu gitu ya, nama orang kalau. Ya kan ibu tuntah melawarah makmunjian. Namun ketika tiba waktunya barang tersebut diserahkan dengan tidak sesuai dengan sifatnya, kan itu ya? Nawarakalau. Kan ibu tuntah makmuah. Ya, apakah boleh bagi sang pembeli membatalkan akadnya fihiyar? Kalau dia batalkan boleh, karena enggak sesuai dengan sifat. Karena bi'ul mausuf la budda ayyufuka bisifat. Harus sesuai dengan sifat. Ya, nawarakalau. Nah, ketika sudah sesuai dengan sifatnya, ya, barangnya sudah sesuai dengan sifatnya, kemudian dia, oh saya enggak mau terima, enggak boleh. Itu dolim itu, amarakallahu fik. Dolim. Enggak boleh. Harus diterima. Ya, kana bi tindah min warahmu kujin barakallahu fik. Jadi kalau enggak, sebagaimana apa? Ketika dia, namarakallahu fikum, barang itu sudah sesuai dengan sifatnya, dia enggak boleh, namarakallahu fikum, menolaknya, maka namun ketika barang itu tidak sesuai dengan sifatnya, maka dia nam boleh untuk nam mengembalikannya. Dan itu lahu hakul hiyar, hiyar aib, hiyar yang tidak sesuai, hiyar aib, cacat namun. Nah, warahmatullahi. Bagaimana jika telah lewat dari waktunya, ya, yang telah ditentukan, kemudian sang beli tidak kunjung datang, apakah hangus dan boleh dimanfaatkan oleh sang penjual? Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya azimah dan bedanya tadi? Kalau azimah itu nah, warahmatullahi barang itu belum wujud, nggak ada wujudnya. Kalau ain itu sudah wujud barangnya. Namarakallahu. Ya, sudah wujud, sudah ada barangnya. Namarakallahu fikum. Gitu ya. faedah yang ketiga. Naam warakallahu fiik. Faedah yang ketiga yakni al-jalah jahalatul yasir. Naam warakallahu fiikum. Jahalatul yasir fi janibil maslahati la tadur. Ya, jahalah yang sifatnya ringan, namarakallahu, ya, itu tidak namarakallahu, tidak membahayakan. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya, namarakallahu. Dalam baik salam itu, ya, khadibitun rahmatullahi wabarakatuh, barakallahu fikum, bisa terjadi yang namanya jahalah tadi. Ya, seperti yang sudah kita contohkan tadi, namarakallahu, penentuan ajal. Ya, penentuan ajal. Misalnya namarakallahu fikum tiga bulan, ya, karena dia perkirakan waktunya 3 bulan sudah panen, ternyata amarakallahu fikum, ya, 6, 3 bulan kok ternyata belum panen, baru apa, sehari, dua hari, terus seminggu amarakallahu, itu kan jahalah yasir ya, maka la tadur, tidak membahayakan. Allah alam besok. Adapun syarat yang keempat, amarakallahu fikum, dari baik salaf, adalah ayyashtariṭa li taslimihil musallam fihi ajlan ma'lumah. Ya, dipersyaratkan penyerahan barang itu pada waktu yang telah ditentukan. Waktunya maklum. Ya, penyerahan barang itu pada waktu yang telah diketahui. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Gimana ini? Faedah nomor 3. Sudah. Ya. Nama rokok tentang jahalah ya. Sudah. Afan, apa yang dimaksud dengan bisi? Ya tadi nama rokok lafikum. Disifati namarakallahu yang bisa disifati barang tersebut yaitu namarakallahu fikum ya khalifatun rahmatullahi wa rahmatukum jami'an barakallahu fikum itu pada syarat yang pertama ya namarakallahu fikum ayyakuna fima yumkinu dhabtu sifati yaitu namarakallahu barangnya termasuk barang yang namarakallahu fikum harus didobet sifatnya. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakum. Kalau barang yang tidak bisa didobet sifatnya, ya, itu tidak boleh. Seperti hamil. Hamilun. Hamil itu namarakallahu janin. Itu enggak bisa didobet sifatnya. Ya. Ketika keluar itu bisa namarakallahu enggak sesuai dengan yang diinginkan. Gitu ya. Wallahu a'lam. Dan itu dikatakan oleh para ulama. Antum bisa dilihat di itu Zadul apa dilihat di apa Sarful Mumtah itu namarakallahu fikum dan disebutkan dalam matanya Zadul Mustaqni itu namarakallahu fikum yaitu sesuatu yang ditimbang dan ditakar atau diukur. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian salah ya. Nah, ada nawar pertanyaan. Kitab fikih apa yang paling lengkap dan yang paling biasa dibuat rujukan oleh para ulama? Saya kitab fikih madhab apa? Kalau madhab Syafi'i, ya majmu' Sahihul Muhaddats. Ya. Kemudian kalau madhab Hambali, biasanya mereka jadikan rujukan Al-Mughni. Ya. Kalau nawar kalafikum, madhab Maliki At-Tamhid ya madhab namarakallahu fikum ya Abu Hanifah apa Nasrullah Zailai namarakallahu itu kitab-kitab besar ya kitab-kitab madhab masing-masing madhab Allah alam besar ya kalau madhab Zuhairi ya muhalla namarakallahu fikum bisa dimiliki semuanya terbesar kitabnya. Nakhbah ibadah kota subhanahu wa ta'ala asyadullah ilah ilah antah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Tafadzalu hafizhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.